Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, situasi politik layaknya bola liar pada masa-masa menjelang pemilu seperti sekarang, tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi serta bisnis, tetapi juga berpengaruh pada persepsi publik atas kinerja lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Menurutnya, persaingan antar elit di pemerintahan serta partai politik menjelang pemilu tercermin melalui upaya para elit untuk menjatuhkan citra lawan politiknya dengan menyodorkan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kompetitornya kepada KPK. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah fenomena itu juga yang mengakibatkan menguatnya tekanan kepada KPK untuk segera menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi dari para elit dalam beberapa waktu belakangan? Iya, mendorong proses supaya lebih maju kan gitu. Nah penonton yang berkepentingan untuk memenangkan si B kan dorong-dorong supaya si A rontok gitu. Kalau saya jadi pemain ekonomi gitu, ini kan 35% kuota impor itu sekarang jadi pasar bebas ya, kita harus rebut. Jadi kita dorong-dorong aja supaya menterinya kena, ininya kena, segala macam, meskipun beneran misalnya gitu kan. Lantas seperti apa Bapak melihat sikap dari para pelaku bisnis di tanah air dalam menghadapi situasi bola liar seperti sekarang? Bingung nyari-nyari cantolan. Sumpah saya didatengin banyak pihak itu, Mas, gimana nyari perlindungan semua kan gitu loh. Nyari perlindungan dan nyari peluang baru. Mereka yang risk taker, ya, yang berani mengambil risiko gitu. Ah itu kalau ketangkep itu kan karena mainnya nggak canggih. Jadi gimana caranya kita mau harus main lebih canggih, cari-cari cantolan kan gitu. Yang bukan risk taker, ya minimal aman lah, sudah kita kerjain aja, kita tunggu aja tahun depan kayak gitu kan. Ya, tapi kalau yang tiarap, tetap aja tiarapnya itu bukan hanya tiarap terus diam, tiarap terus merangkak gitu. Nggak lari dengan tegak lagi, dia tiarap tapi dia merangkak terus. Karena ini kan nggak bisa orang nunggu tanpa kepastian terus. Nah, jangan dikira loh pemain-pemain lama di DKI saja, nggak usah di tingkat pusat itu. Yeah. Di DKI saja begitu Jokowi masuk, yang dulu nyantol politiknya ke Voke atau ke kelompok-kelompok yang lain, sekarang kan juga berusaha cari-cari merapat-rapat gitu. Dia kasih data yang mungkin datanya benar. Oh itu brengsek itu, ini, itu copot aja, dicopot. Tapi kan diuntungkan menjadi pasar bebas gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.